Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Selasa malam Rabu 19 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat iffah, kesucian, dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua yaitu membicarakan tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrah ke negeri Habasyah. Dan pada pasal yang kedua ini terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yang sudah kita bahas itu permulaan wahyu. Pembahasan yang kedua yang sudah kita bahas yaitu diangkat menjadi rasul. Pembahasan yang ketiga, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pembahasan yang keempat, berdakwah secara terang-terangan. Yang kelima sekarang yaitu sikap kaum Quraisy dari dakwah secara terang-terangan. Sikap kaum Quraisy dari dakwah secara terang-terangan. Saya ingin bercerita dulu ya. Orang-orang Quraisy mengira bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah yang lain yang muncul di Mekah, kemudian lambat laun hilang. Muncul di Mekah, lambat laun hilang. Seperti misalkan Zaid ibn Amr ibn Nufail, dakwahnya muncul hilang. Kemudian Umayyah bin Abi Salt, muncul hilang. Kemudian Qis ibn Sa'idah, muncul hilang, dan selain mereka. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan terang-terangan, kemudian beliau berbicara tentang kesyirikan dan pelaku-pelakunya dan menjelaskan hakikat berhala-berhala dan menjelaskan apa sebenarnya berhala tersebut. Itu berhala tersebut tidak lepas dari hanya bebatuan yang tidak dapat memberikan manfaat, mudarat, bahaya, keutamaan kepada seseorang. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang seperti ini, maka baru orang-orang kafir Quraisy tahu, ini dakwah tidak seperti sebelumnya. Dakwah tidak seperti sebelumnya, yang mana dakwah sebelumnya meskipun berbicara atas nama agama tidak seperti sebelumnya. Dakwah ini muncul kemudian terus berkembang, masuk ke dalam setiap rumah seperti air mengalir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bisa kita lihat di zaman sekarang, ketika dakwah sudah muncul di sebuah daerah, maka dia akan terus berkembang, disukai oleh orang-orang di daerah tersebut. Ya. Maka pada saat itulah orang-orang Quraisy bangun. Mereka mengetahui bahwa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak seperti dakwah-dakwah sebelumnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengupas tentang tauhidul uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka orang-orang Quraisy melihat ini, langkah pertama yang mereka lakukan apa? Nah, ini sikap pertama. Langkah yang pertama mereka lakukan adalah yaitu berbicara dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman beliau? Abu Talib. Untuk apa? Untuk menghentikan atau berusaha menghentikan. Berusaha menghentikan kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang telah, menurut orang-orang kafir Quraisy tentunya, yang telah menghina tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka, menyesatkan kelakuan-kelakuan nenek moyang mereka. Ini yang membuat kesal orang-orang siapa? Kafir Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah tentang tauhid menghinakan berhala yang mereka sembah dan menyesatkan kelakuan-kelakuan nenek moyang mereka. Ini yang membuat mereka marah terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bacakan riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyahnya. Saya baca. Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaumuhu bil Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kaumnya Islam, tentang Islam. Wasadda' bih kama amarahu Allah, dan memunculkannya, memunculkan Islam tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan. Lam yab'ut minhu qaumuh wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa aba. Pada saat itu kaumnya biasa saja dan tidak menolak, tidak ada timbal balik, tidak ada imbas. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah biasa saja mereka, tidak ada pukulan balik efek. Tidak ada efek bagi mereka. Biarkan saja. Sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Dan bukan sekedar menyebutkan, tetapi mencela. Tidak manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, dan semisalnya. Qala al-Ataki wa kana dhalika sanata arba'. Dan itu pada tahun keempat. Keempat dari kenabian. Falamma fa'ala dhalika 'azamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa 'ada wa tahu illa man 'asama Allah ta'ala minhum bil Islam. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan itu, mulai menjelaskan hakikat berhala, maka pada saat itu mereka mulai mengingkarinya. Mereka mulai menganggap ini perkara besar, bukan main-main. Berhala kita disembah, berhala kita dihina. Kemudian nenek moyang kita direndahkan. Ini perkara besar. Dan mereka bersepakat untuk menentang dakwah tersebut. Mereka bersepakat untuk memusuhi dakwah tersebut. Kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya masuk Islam. Dan itu sedikit. Dan itu pun sembunyi-sembunyi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takdir Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh pamannya, Abu Talib. Beliau menahan orang-orang yang mau menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menahan orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terus menyampaikan dakwahnya. Memperlihatkan dakwahnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menahannya pada saat itu, karena ada Abu Talib, ya, ada Abu Talib. Lalu falamma ra'at quraisyun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tib la yu'attibuhum min syai' ankaruhu alaih min firaqihim wa aibi alihatihim. Dan ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya, ya, maka akhirnya mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Mereka memisahkan diri dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka marah karena Rasulullah SAW mencela sembahan-sembahan mereka. Menurut mereka, wa ra'au anna 'ammahu Abu Thalibin qad hadiba 'alaihi wa qama dunah wa lam yuslimuhu lahum masyarijalun asyrafihim ila Abi Thalib. Dan juga ketika pamannya telah menjaga beliau, kemudian berjuang untuk beliau dan tidak menyerahkan beliau kepada orang-orang musyrik, maka datanglah orang-orang yang dianggap mulia dari orang-orang musyrik Quraisy menemui Abu Thalib. Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna bina akhika qad sabba alihatana, sesungguhnya ini keponakanmu telah mencela berhala-berhala kita. Wa'aba dinana wa safaha ahlamana wa dhallala aba'ana, dan dia menghinakan agama kita, merendahkan orang-orang yang berilmu dari kita, menyesatkan nenek moyang kita. Ini lengkap sudah berarti, ya. Fa imma an takuffah wa imma an tukhalliya bainana wa bainah, wahai Abu Thalib, jaga dia atau kami habisi. Bahasanya begitu. Jaga dia atau kami habisi. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fadakfikahu. Engkau wahai Abu Thalib sama keyakinannya dengan kita. Menyelisih dia, maka kami cukupkan engkau sebagai pemberi peringatannya. Maka Abu Thalib mengatakan kepada mereka perkataan yang lembut dan menolak mereka dengan penolakan yang baik. Lalu mereka pun pergi. Jadi Abu Thalib tetap membela Rasulullah SAW, tapi dengan bahasa yang baik, yang santun. Maka akhirnya pun mereka pergi. Mereka pergi. Nah, ini sikap Quraisy terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah SAW. Kita ambil dulu pelajaran dari ini. Ada 5 pelajaran. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Quraisy, yang pertama pelajaran dari cerita ini adalah bahwa dakwah senantiasa dimulai dengan menebarkan tauhid di tengah manusia. Dakwah dimulai dengan menebarkan tauhid di tengah manusia sehingga mereka paham mana yang disembah, mana yang ibadah. Mereka paham. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hendaknya para pendakwah mendakwahkan tauhid ini di mana-mana, terutama zaman sekarang yang mulai sudah samar-samar, yang keasikan dengan kajian-kajian selain tauhid. Keluarga, cinta-cintaan, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya? Jarang sekarang belajar tauhid. Kalau seandainya belajar tauhid, sedikit yang hadir. Tapi kalau seandainya sudah masalah cinta-cintaan, banyak yang hadir. Wallahi keluarga tidak akan cinta, sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa tauhid. Karena dengan tauhid sang suami akan menepati hak-hak istri. Dengan tauhid, sang istri menjalankan kewajibannya terhadap siapa? Suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka dahulukan dengan tauhid. Apalagi di zaman sekarang, kita benar-benar membutuhkan tauhid. Masalah memilih pemimpin kafir. Masih ada kaum muslimin yang dengan terang-terangan memilih pemimpin kafir. Ini sebenarnya adalah larinya kepada apa? tauhid. Karena di dalam tauhid ada wala dan bara, loyal dan disloyalitas. Di dalam tauhid ada berlepas diri dari kesyirikan dan semisal. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, atau dari cerita ini adalah, yaitu salah satu penyebab orang kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah adalah karena mentaklid nenek moyangnya, mengikuti buta kebiasaan nenek moyang yang buruk. Salah satu penyebab orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengikuti dengan buta ke nenek moyang mereka yang buruk. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah atau Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Akan tetapi mereka mengucapkan sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah amalan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kita mengikuti jalan mereka. Nah, ini dia. Kita menjadikan mereka sebagai petunjuk. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah siapa saja yang kami utus sebelum engkau seorang rasul di sebuah kampung untuk memberikan peringatan, melainkan orang-orang yang berwibawa, orang-orang pemimpin masyarakat mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, taklid kepada nenek moyang, mengikuti dengan buta nenek moyang yang keliru, ya, yang keliru, maka ini adalah sebuah perkara agama yang tidak bisa tidak pasti mendatangkan keburukan. Ya. Sebagian orang mengira bahwasanya agama yang dia anut selama ini benar. Tata cara sholat yang dia anut selama ini benar. Karena dia melihat bapaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian orang juga berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Padahal bertentangan dengan syariat Islam. Maka ini tidak dibenarkan. Saya pernah ke luar negeri. Negeri kafir. Kalau seandainya anak berumur 18 tahun, dia berhak untuk keluar rumah tanpa harus izin orang tuanya. Ya, berhak dia keluar rumah. Kalau orang tuanya melarang, orang tuanya kena pidana. Masuk pengadilan. Makanya banyak kumpul kebo. Anak umur 18 sudah keluar bersama temannya, bersama dan semisalnya. Nah, ada orang yang tinggal dalam keadaan seperti ini, dia menikah dengan orang Indonesia. Menikah dengan orang Indonesia, akhirnya si suami ini tidak mendapati perlakuan sebagaimana perlakuannya sebagai seorang suami. Dalam artian sang istri tidak melayaninya. Sang suami ingin sekali mendapatkan satu gelas kopi dibuatin oleh istrinya. Maka sang istri menjawab, itu adalah kebiasaanmu di Indonesia. Kebiasaan kami di negeri ini adalah seorang istri tidak harus melakukan seperti itu. Bahkan suami yang minta-minta seperti itu dianggap annoying, ganggu. Ya, pengganggu. Sudah kamu noying saya. Silakan kerjakan yang lain. Mau kopi ambil sendiri. Itu nikmat loh. Antum disuguhin nasi goreng pagi-pagi, kopi, itu nikmat. Pada tahu belum nikah. Itu nikmat. Ya. Ini pada ikhwan. Ada orang-orang yang berharap satu kopi, satu nasi goreng, satu pisang goreng. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan apa? Taklid buta yang keliru. Dan itu adalah permasalahan besar. Taklid buta dalam perihal akidah. Taklid buta yang keliru dalam taklid buta dalam perihal akidah yang keliru, taklid buta dalam perihal ibadah yang keliru, taklid buta dalam perihal muamalah yang keliru, akad nikah, resepsi pernikahan, ya, taklid buta dalam perihal tingkah laku, ucapan, maka ini semuanya tercela. Lihat tadi, orang-orang kafir Quraisy menolak beriman kepada Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan. Penyebabnya adalah kenapa? Taklid buta, menyerupai, meniru secara buta tanpa dalil. Ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim yang menarik, beliau katakan di dalam kitab Madarijus Salikin. Wa ma 'alal 'abdi adarru min malikil 'adati lahu. Wama 'aridul kuffari ar-rusula wama 'aradul kuffaru ar-rusula illa bil 'adatil mustaqirrah al-mawruthah lahum 'anil aslafil madhiyah. Faman lam yuwatti nafsahu 'ala mufaraqatiha wal khuruj 'anha wal isti'dad lil matlub minhu fa huwa maqtu' wa an fawzihi wa falahu mamnu'. Ya, artinya, dan tidak ada atas seorang hamba yang lebih berbahaya dibandingkan tergadai, terikat dengan kebiasaannya. Ya, tentunya kebiasaan yang buruk. Dan tidaklah orang-orang kafir menentang dakwahnya para rasul kecuali dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan taklid buta yang mereka warisi dari orang-orang sebelum mereka. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka barang siapa yang tidak menguatkan dirinya untuk berpisah dengan taklid buta tersebut, keluar dari taklid buta tersebut, ya. Dan belum menetapkan dirinya untuk bersiap-siap melakukan itu, maka berarti dia terputus. Tidak mendapatkan kebaikan, kemenangan karena mengikuti taklid buta. Jadi ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud di dalam surat beliau, al-'adah malakah tuqallabu as-sinu zainan wa lam tu'adu ar-rusulu bi syai'in a'zama min al-'adat. 'Adat itu adalah memiliki, dalam artian dia menguasai. Dia akan membuat yang buruk menjadi baik. Dan tidak ada seorang rasul dimusuhi dengan yang lebih berat musuhnya dibandingkan musuhnya adalah adat kebiasaan. Wah, subhanallah. Al-adah malakah. Adat kebiasaan adalah menguasai. Karena penguasaan itu, maka yang buruk jadi baik. Gara-gara apa? Gara-gara adat, ya. Dan tidak ada seorang rasul yang ditulis dimusuhi kecuali musuhnya yang paling besar adalah adat taklid buta. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun." Kami mendapati nenek moyang kami di atas sebuah amalan. Dan kami mengikutinya. Bekas-bekasnya kami mengikutinya. Bukan bikin sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, tidak boleh perkara-perkara agama, amal-amal ibadah dalam agama disebut dengan adat kebiasaan. Tidak boleh. Karena yang namanya adat kebiasaan bisa berubah. Bisa bertambah dan semisalnya. Hasbama yaran nas. Sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita sangat mudah untuk merubah adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan yang Islami. Mudah sebenarnya. Cuma perlu orang banyak, ya, tidak bisa sendirian, harus bekerja sama. Kemudian, pelajaran yang keempat. Para ahli sejarah pasti dan juga para pembaca sejarah pasti bingung dan takjub dengan sikap Abu Thalib. Kok sampai segitunya? Membela siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mungkin tahu tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Imam An-Nukaisir rahimahullah, wa khalaqahu fi dzalika ammuhu Abu Thalib ibni Abdul Muttalib. Dan para ikhwah, yang menyelisihi kebiasaan kaum Quraisy adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu khalqillah ilaihi tiba'an. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah secara tabiat manusia. Ini manas secara tabiat manusia. Wa kana yahnu alaihi wa yuhsinu ilaihi wa yudafi'u an wa yuhami. Bahwa Abu Thalib menjaganya, mengayominya, berbuat baik kepadanya, ya, dan tidak membiarkan orang-orang lain menyakitinya. Dan Abu Thalib, beliau ini menyelisih orang satu Mekah, subhanallah. Ya, ini kan ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib, ya, mempunyai sesuatu. Kenapa sampai beliau mau membela dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam tentang Abu Thalib. Sampai beliau sangat sangat gemar untuk menjaga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah sikap dalam perkara meminta tolong kepada orang-orang musyrik. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, al-isti'anatu bil musyrik al-ma'mun fil jihad jaizatun indal hajah. Minta tolong dengan seorang musyrik yang amanah di dalam perkara jihad boleh jika ada keperluan. Boleh jika ada keperluan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bantuan atau dibantu oleh orang-orang Quraisy yang musyrik pada saat itu, Khadijah, kemudian barusan siapa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang musyrik, ya, di antaranya waktu itu Abu Thalib, kemudian sebelumnya Abdul Muttalib. Maka tidak mengapa untuk minta bantuan kepada orang musyrik dalam perkara berjihad ketika diperlukan. Tidak mengapa ketika diperlukan. Ya. Cukup kiranya kajian kali ini, yaitu sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya menentang. Kapan menentangnya? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan dan menjelaskan hakikat berhala dan mencela semua sembahan selain Allah. Baik. Itu bab yang kelima kita pelajari tadi. Bab yang keenam insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya, ntar malam.